ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan kembali pembahasan risalah yang ditulis oleh salah seorang ulama besar mazhab Syafi'iyah, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yang berjudul Syarh Sunnah. Pada kesempatan yang terakhir, ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, telah kita baca keterangan dari beliau rahimahullah taala bagaimana prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Setelah kita kata itulah, ikhwan ibadin a'azani Allah wa iyakum, maratibus sahabah, tingkatan-tingkatan para sahabat Ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in dalam bab kemuliaan dan keutamaan. Secara umum mereka, para sahabat adalah generasi yang paling mulia dari generasi umat Islam yang pernah ada. Namun pada generasi mereka, yakni ketika azani Allah wa iyyakum, ada sebagiannya yang lebih utama dari sebagian yang lain. Dengan urutan dan keterangan yang telah kita bawakan pada pertemuan yang sebelumnya, walhamdulillah. Maka untuk melengkapi pembahasan, yakni ketika azani Allah wa iyyakum, ada beberapa poin berikutnya yang diisyaratkan oleh muallif rahimahullahu taala pada ucapan beliau yang tertera dalam kitab ini, yakni bijina azani Allah wa iyyakum. Di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, salamatu qulubihim li ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa alsinatihim lahum. Mungkin ada pengulangan untuk mengingatkan dan memberikan faedah bagi yang sebelumnya belum hadir. Dari Ahlussunnah wal Jamaah, mereka bersih hatinya, tidak ada rasa dengki terhadap para sahabat. Demikian pula lisan-lisan mereka tidak mudah mencela dan merendahkan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, dan generasi-generasi yang datang sesudah mereka, para sahabat, يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan juga dosa-dosa saudara-saudara kami yang mendahului dalam keimanan, yaitu generasi pendahulu dari kalangan salafun salaf, khususnya para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Wala taj'al fi qulubina dhillan lilladheena amanu, dan janganlah engkau ya Allah memberikan dalam hati kami rasa benci terhadap orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Nah, ini sifat generasi yang baik sesudah generasi para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan untuk para sahabat selaku pendahulu kita dalam bab keimanan, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibersihkan hati-hati kita dari yang namanya kedengkian terhadap para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Nah, sudah berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, hadis yang masyhur yang sering berulang ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, la tasuqu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Ini bimbingan dari Rasul agar kaum muslimin menjaga lisan-lisan mereka, jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan atau membuat pernyataan-pernyataan yang menyudutkan atau bahkan merendahkan sebagian para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Nah, ini prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan harus ditanamkan pada anak-anak kita yakni bidina azani Allah wa iyyakum sejak usia dini. Ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga-keluarga dekat kita yakni bidina azani Allah wa iyyakum, jangan sampai ada kedengkian, kebencian kepada para sahabat. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya, عدم اعتقاد العصمة فيهم. أهل السنة والجماعة يقين bahwasanya para sahabat bukanlah manusia yang maksum. Ini juga harus diyakini yakni bidina azani Allah wa iyyakum, dan perlu diperhatikan. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya para sahabat bukanlah manusia yang maksum. Kalau dikatakan maksum berarti terjaga dari kesalahan. Kalau dikatakan maksum berarti tidak pernah jatuh dalam dosa. Kalau dikatakan maksum ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, semua ucapan dan perbuatannya selalu benar. Ya. Tidak demikian. Yang maksum hanyalah Rasulullah SAW, di mana beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan tatkala menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun para sahabat, fahum basyarun mithluna, mereka adalah manusia biasa seperti kita. Bisa jatuh dalam kesalahan sebagaimana layaknya umat manusia. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam hadis qudsi menyebutkan dikali bidina azani Allah wa iyyakum, dalam riwayat al-Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi wa hayy hamdaku innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian senantiasa dan akan selalu terjatuh dalam kesalahan baik di waktu malam maupun di siang hari. Hadis qudsi ini pertama kali disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Kitabnya yang diajak bicara kali pertama dalam hadis itu tidak lain adalah para sahabat. Kemudian berlaku umum untuk seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup sesudah generasi para sahabat sampai nanti datangnya hari kiamat. Sehingga para sahabat masuk dalam keumuman hadis tadi, manusia biasa yang mungkin jatuh dalam kesalahan. Nah, sehingga tidak boleh yusani bin azani Allah wa iyyakum kita bersikap dulu terhadap sebagian para sahabat. Tidak diperkenankan bagi seorang muslim menjudukkan seorang sahabat siapapun dia yusani bin azani Allah wa iyyakum melebihi kedudukannya sebagai seorang hamba biasa. Tidak pantas seorang muslim menganggap salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam memiliki keutamaan melebihi Rasul sallallahu alaihi wa sallam, apalagi disejajarkan dengan Allah Rabbul Alamin. Ini bukan termasuk prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, sehingga ketika kita jumpai yusani bidina azani Allah wa iyakum adanya perasaan-perasaan mengunggulkan atau apa namanya mendudukkan para sahabat melebihi kedudukannya, maka tahan diri kita dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kembali ke jalan yang benar. Kita harus tahu dan kita harus yakin bahwasanya para sahabat basyarun misluna, mereka adalah manusia biasa seperti kita. Nah, walaupun demikian kita harus ingat dengan poin sebelumnya. Ketika menjumpai ada para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam dosa, ya, kita harus beri uzur kepada bidina azani Allah wa iyyakum dan tidak mengurangi rasa hormat kita sedikitpun kepada mereka para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Jangan mengambil jalan yang ditempuh oleh orang-orang khawarij di mana mereka tahu kalau para sahabat adalah manusia biasa. Namun mereka jatuh dalam sikap al-jafa. Sikap tidak menghormati para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Kurang memperhatikan adab terhadap para sahabat. Sehingga ketika menjumpai ada sebagian para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in jatuh dalam kesalahan, langsung direndahkan dengan izin azani Allah wa iyyakum. Apalagi kalau sampai ada para sahabat jatuh dalam dosa, dalam pandangan mereka langsung dikafirkan dengan izin azani Allah wa iyyakum wal a'yadu billah. Dan itu ciri-ciri khawarij, ciri-ciri firqah khawarij dengan izin azani Allah wa iyyakum al-intiqab fi haqqi sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Merendahkan dan meremehkan sebagian para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Nah, walaupun secara kelompok begitu, saat ini tidak ada yang mau disebut dengan khawarij. Juga tidak ada yang apa namanya menamakan kelompoknya dengan kelompok khawarij, tidak ada. Tapi secara pemikiran semacam ini, kami kedina azani Allah wa iyyakum merendahkan para sahabat, tidak menghormati para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, masih diadopsi oleh sekian banyak kaum muslimin, disadari ataupun tidak, dan tidak lain itu merupakan benih-benih kelompok khawarij yang dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya yang kita ini Allah wa iyyakum terkait dengan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, tabdi'u man intaqasa fi haqqi sahabat. Ahlu sunnah wal jama'ah, mereka memiliki keyakinan di antara ciri kebid'ahan, di antara ciri kesesatan seorang hamba, man intaqasa fi haqqi sahabat, ya, merendahkan dan tidak memuliakan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ini perlu ditekankan di sini, karena pada permasalahan ini betul-betul fatal apabila seseorang salah dalam mengambil sikap. Karena seseorang yang merendahkan para sahabat, yang menjatuhkan kehormatan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, sejatinya yukhani kudina azani Allah wa iyakum, pada hakikatnya ia telah hadmun lil Islam, berusaha menghancurkan Islam, berusaha tansirun nas anil huda wal ilm, menjauhkan umat manusia, membuat umat manusia lari dari yang namanya petunjuk dan ilmu. Kenapa demikian? Karena para sahabat mereka adalah wasilah, perantara antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan generasi sesudah mereka. Ya. Dan apabila perantara tadi sunnatina azami Allah wa iyyakum direndahkan, dijatuhkan kehormatannya, diinjak-injak martabatnya, otomatis umat manusia tidak bakal mau menerima ilmu dari mereka. Ya. Bagaimana mungkin menerima ilmu dari seseorang yang sudah diinjak-injak kehormatannya, yang dijatuhkan martabatnya, yang tidak lagi dihormati? Ya. Tidak mungkin, ikhwanifidina azami Allah wa iyyakum. Dan itu secara tidak langsung, kalau dimiliki oleh masing-masing dari kaum muslimin, hancur yang namanya Islam. Ya. Ketika para sahabat dinakan disani berjina azani Allah wa iyakum, tidak lagi dihormati, tidak lagi dijadikan sebagai rujukan untuk memahami Alkitab wa Sunnah, dikarenakan jatuh martabatnya, dikarenakan jatuh kehormatannya, maka otomatis masing-masing orang akan menyesuaikan dengan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Masing-masing orang akan memahami Alkitab wa Sunnah disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Ada di antara mereka yang lebih condong dengan perasaannya, jadilah kelompok murjiah, jadilah kelompok-kelompok yang luas misalnya berjina azani Allah wa iyyakum, tidak ada ketegasan sama sekali terhadap bid'ah, kesyirikan dan semisalnya. Jadi ya, sampai akhirnya karena condong dengan perasaannya, tidak ada yang salah. Ya, dalam rangka menjaga persatuan di kalangan kaum muslimin supaya tidak terpecah belah, supaya tidak ribut satu dengan yang lain, ya, semuanya benar. Ya, kenapa? Kaidahnya banyak jalan menuju Roma. Ya, terserah mau ke Roma lewat darat, lewat laut, lewat udara, yang penting sampai Roma. Gitu ya. Nah, banyak jalan menuju surga kata mereka. Ya. Mau jalannya pulang, mau jalannya alam, mau jalannya kelompok ini, mau jalannya kelompok itu, mau pakai jirpa kawarit, mau pakai murjiah, yang penting kan niatnya sama, ingin masuk surga. Tidak ada kelompok yang ingin masuk neraka, itu tidak ada. Ya. Sehingga tidak perlulah menyatakan dirinya yang paling benar. Gitu ya. Semuanya sama juga. Itu jadinya salah satu contoh, yusani bidina azani Allah wa iyakum, kalau pemahaman para sahabat tidak dijadikan rujukan. Salah satunya dikarenakan kehormatan para sahabat dijatuhkan, direndahkan, tidak lagi dihormati. Yusani bidina azani Allah wa iyakum. Kalau demikian modelnya, salah semua. Ya. Kalau demikian modelnya, kita katakan, oh, iblis juga benar. Karena dengan adanya iblis, umat manusia dapat ujian dan cobaan, dapat pahala. Iblis menjadi wasilah untuk umat manusia agar mereka mendapatkan pahala. Benar juga iblis itu, dapat pahala juga akhirnya. Gitu ya. Hakala yasani bidina azani Allah wa iyakum. Satunya lagi, yasani bidina azani Allah wa iyakum, dikarenakan mereka memiliki temperamen yang tinggi, didukung dengan semangat yang menggebu-gebu, yusani bidina azani Allah wa iyyakum, semangat yang membara menegakkan Islam, akhirnya mereka melakukan atau berusaha memaksakan agar ditegakkan syariat Islam tanpa memperhatikan rambu-rambu Islam itu sendiri, yusani bidina azani Allah wa iyyakum. Nah, sehingga muncullah kerusakan demi kerusakan, muncullah mafsadah demi mafsadah, disebabkan mereka memahami Alkitab wa Sunnah semata-mata dengan semangat belaka, tanpa didasari pemahaman para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Nah, hakeka ya kami berdina azani Allah wa iyyakum. Baik. Satunya lagi, dikarenakan dia memiliki latar belakang malas beribadah. Kalau yang tadi pakai perasaan, yang kedua terlalu semangat, yang ketiga malas ibadah. Cari yang mudah dan gampang saja. Akhirnya, yang penting kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Taala, selesai. Yang penting kita sudah syahadat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mukmin, kamilul iman. Beres urusannya. Enggak perlu capek-capek sholat, enggak perlu mengeluarkan apa namanya banyak biaya untuk haji dan semisalnya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, yang penting sudah syahadat, selesai. Dapat jaminan masuk surga. Ya. Ini jadinya ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, ketika pemahaman para sahabat tidak lagi digunakan sebagai rujukan untuk memahami Al-Kitab was-Sunnah. Salah satu penyebabnya dikarenakan kehormatan para sahabat, dikarenakan martabat para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in direndahkan oleh sebagian pihak ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian prinsip yang berikutnya. Dalam menyikapi para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, al-imsaku 'anil haud bima shajara bainahum. Ahlu sunnah wal jamaah menahan diri untuk membicarakan lebih dalam tentang perselisihan yang pernah terjadi di antara para sahabat. Ahlu sunnah wal jamaah menahan diri untuk membicarakan lebih dalam tentang perselisihan yang pernah terjadi di antara para sahabat. Kenapa demikian? Tadjarlid zari'ah, menutup pintu agar jangan sampai kita kaum muslimin ikhwanibudina azani Allah wa iyyakum merendahkan sebagian para sahabat. Kalau misalkan kita kemudian terlalu mendalami, berdalam-dalam dalam membicarakan fitnah yang pernah ada di masa para sahabat, akhirnya kita tahu ada pihak yang salah, ada pihak yang benar. Kemudian kita salah dalam mengambil sikap ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kemudian jatuh pada tindakan menyalahkan atau merendahkan para sahabat yang mungkin salah dalam beristihad ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dan itu termasuk pelanggaran terhadap sabda Rasul alaihi salatu wassalam, la tasubbu ashabi. Nah, baik, ini ahlu sunnah wal jamaah. Terus bagaimana dengan apa yang pernah terjadi di kalangan para sahabat? Pertikaian yang pernah terjadi antara sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an dengan sahabat yang mulia Talha. Kemudian yang pernah terjadi antara sahabat yang mulia Ali dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an dengan Muawiyah bin Abi Sufyan ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Jika ahlu sunnah wal jamaah ketika melihat dan menelaah apa yang pernah terjadi di kalangan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in berkait dengan masalah fitnah dan khilaf di antara mereka, ahlu sunnah wal jamaah meyakini, ya, mereka meyakini yasani badina yasani Allah wa iyyakum, bahwasanya hadis-hadis yang membicarakan tentang kejelekan para sahabat pada masa itu. Ya, kalau kita baca sejarah, sekian banyak hadis yang disebutkan Allah wa iyyakum. Sekian banyak azar yang menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat atau sebagian para sahabat ketika terjadi fitnah di antara mereka, asharuha madzuba. Kebanyakannya adalah hadis-hadis yang palsu. Disusupkan oleh kelompok Rafidhah dan sebagian kelompok Nawasib yang memusuhi para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Nah, ada pula di antaranya yang muharrafah an wajhiha. sudah dirubah-rubah secara asal kisahnya sahih, benar. Namun ada perubahan, baik dalam bentuk penambahan atau pengurangan. Seperti kisah terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma pada masa Yazid ibn Muawiyah. Ya, ini lanjutan dari khilaf yang ada antara Ali ibn Abi Thalib dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ketika pemerintahan dipegang oleh Yazid ibn Muawiyah, kemudian Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu, ya, berangkat menuju Kufah, berangkat menuju Syam untuk menemui Yazid ibn Muawiyah. Berangkat menuju Kufah dikarenakan beberapa kabar yang menyebutkan azan yang Allah wa iyyakum, kalau ahli Kufah mau membaiat Al-Husain sebagai khalifah, pemimpin. Dan mereka mengatakan kalau Al-Husain itu lebih berhak untuk mendapatkan kekhilafan daripada Yazid ibn Muawiyah. Gitu ya. Asal kisahnya sahih. Namun banyak di situ kami bina azani Allah wa iyyakum, perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dari tangan-tangan orang-orang Rasulullah. Kami bina azani Allah wa iyyakum. Ada yang disebutkan ya, kami bina azani Allah wa iyyakum ketika Al-Husain terbunuh. Ya. Kemah-kemah istri Al-Husain, ya, dibakar dan seterusnya. Kami bina azani Allah wa iyyakum. Anak-anaknya dicincang misalnya, padahal tidak. Ya, padahal tidak yang dibina azan ya Allah wa ya. Dan ini disebarkan secara luas. Ya. Wa subhanallah, perubahan-perubahan dari kisah-kisah tadi yang dibina azan ya Allah wa iyyakum disusupkan dan berusaha di apa namanya dimasukkan ke dalam abna'ul muslimin, generasi kaum muslimin, generasi muda di kalangan kaum muslimin, dikemas dengan kartun dan semisalnya. Itu wujud di sana bidina azani Allah wa iyyakum. Ya, kalau antum buka di apa namanya di internet misalkan, ya, video-video atau apa namanya kartun-kartun yang mengisahkan kisah terbunuhnya Al-Husain, itu sekian banyak dijumpai kadzibat wa karayat. Ya, kedustaan-kedustaan, kemudian apa namanya perubahan-perubahan dari kisah yang asli di sana bidina azani Allah wa iyyakum. Yang demikian dilihat oleh abna'ul muslimin, ditonton oleh abna'ul muslimin. Tapi mereka enggak paham hukumnya. Akhirnya dilihat otomatis masuk dalam hati mereka yang kami bina azani Allah wa iyyakum at-tanaffus fi haqqus sahabah. Ya. Akhirnya muncul celaan terhadap Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ya. Akhirnya muncul di kami bina azami Allah wa iyyakum pada hati abna'ul muslimin kebencian kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muncul di kami bina azami Allah wa iyyakum kebencian kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan dan anak keturunannya. Padahal beliau di kami bina azami Allah wa iyyakum mujtahid, termasuk ahli ijtihad, dan mungkin saat itu beliau salah dalam mengambil ijtihad. Sementara Rasulullah SAW mengkabarkan, apabila ada seorang hakim yang salah dalam mengambil ijtihad, falahu ajrun wahid, tetap mendapatkan pahala yasani bidina azani Allah wa iyyakum, dikarenakan usaha dia dalam berijtihad. Nah, ini kesalahan yang fatal yasani bidina azani Allah wa iyyakum, dalam keadaan sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan juga memiliki sekian banyak keutamaan, termasuk katibul wahyi, termasuk penulis wahyu yang langsung ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, hadza yatani bidina jami'allahu wa iyyakum. Itu hadis-hadis yang menceritakan tentang kejelekan atau kekurangan sebagian para sahabat. Diyakini kebanyakannya dusta atau diubah-ubah dari nas aslinya. Amma sahihu min, adapun kita yang betul-betul sahih. Ya. Secara sanad sahih. Kemudian secara matan, secara isinya tidak ada perubahan, bila tidak ada apa namanya sisipan-sisipan dusta yang terjadi nazani Allah wa iyyakum. Fahum ma'zurun, Maka ahli sunnah wal jamaah mereka meyakini bahwasanya para sahabat semuanya mendapatkan udzur. Li'annahum mujtahidun. Karena semuanya adalah ahlul ijtihad. Ahlul ijtihad. Yang benar ijtihadnya dapat dua pahala, yang salah ijtihadnya dapat satu pahala. Hakada ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum. Terlebih lagi ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum, yang harus kita pahami bersama supaya tidak ada kedengkian dalam hati kita terhadap para sahabat ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum. Berbeda kondisi zaman para sahabat dengan zaman kita saat ini. Khususnya dalam masalah al-akhbar, cerita. Kalau zaman sekarang komunikasi, Masya Allah, betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang di Indonesia dengan mudah ya, mendengarkan, melihat berita-berita yang ada di mancanegara. Melihat berita di Timur Tengah, ya. Kemudian gejolak yang ada di Yaman misalkan, tahu. Kan gitu ya. Nah, tanpa menunggu satu bulan terlebih dahulu, pasukan berkuda membawa kobar. Kan gitu ya. Nah, kalau dahulu zaman para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, betul-betul minim. Iya. Fasilitas komunikasi pada zaman tersebut di sana kecil dengan zaman Allah wa iyyakum, tidak ada handphone. Ya, tidak ada internet saat itu. Tidak bisa apa namanya mereka cross-check berita, ya, meneliti berita yang tadi berita nazani Allah wa iyyakum dengan cepat. Apa yang misalnya datang kabar kepada Muawiyah kalau Ali demikian langsung ditelepon. Sahabat Ali apa kata benar demikian? Tidak bisa ya tadi berita nazani Allah wa iyyakum. Ya. Sudah komunikasinya semacam itu, kemudian banyak janazah, banyak penyusup di kalangan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, dari kalangan kaum munafikin sendiri, orang-orang khawarij banyak bermain saat itu. Di kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu juga demikian. Di kubu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu juga demikian. Ya. Bukti paling nyata ya kan ibnu Nazani Allah wa iyyakum pada Waq'atul Jamal, perang Jamal antara sahabat Ali dengan Aisyah radhiyallahu taala. Ya. Awal mulanya tidak ada keinginan untuk berperang. Ya. Tidak ada keinginan untuk berperang. Ketika malam hari kami berjina kami Allah wa iyyakum. Ya. Pasukan yang menyertai Aisyah radhiyallahu taala tertidur, kemudian pasukan yang Ali juga demikian tidur. Ya. Dan kondisi lampu saat itu beda dengan zaman sekarang. Sekarang lampunya Masya Allah malam tetap terang seperti siang. Kalau dahulu gelap. Yang itu ya. Melihat ketenangan semacam ini, orang-orang kalau tidak ridha ya Rabbina anzani Allah wa iyyakum. Mereka akhirnya punya kesepakatan, sebagian menyerang kepada apa namanya pasukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagian yang lain menyerang Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba dari penyerangan otomatis masing-masing pihak berburuk sangka dengan pihak yang lain. Loh, tadi katanya tidak ada perang, tiba-tiba ada penyerangan kan gitu. Akhirnya terjadilah peperangan yang tidak diinginkan ya sanad ini nazani Allah wa iyyaku. Nah, itu contoh nyata banyaknya penyusup di tengah-tengah para sahabat dari ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Coba ketika kita terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu taala an juga demikian. Ya, pokoknya ketika Al-Husain radhiyallahu taala an masih berada di Al-Haramul Makki, ya, di Madinah saat itu, kemudian beliau mengirim Muslim, ya, apa namanya ke wilayah Kufah, karena dapat kabar kalau orang-orang Kufah mau membaiat Al-Husain, kami sana terbukti benar, karena khalifah gubernurnya saat itu gubernurnya An-Nu'man ibnu Bashir. Ketika dilihat ke orang-orang Kufah ada gelagat pemberontakan menurut Yazid, dicopot gubernurnya. Nu'man ibn Bashir dicopot. Ya. Diganti ya dari Medina Azami Allah wa iyyakum dengan Ubaidullah ibn Ziyad. Ubaidullah ibn Ziyad ini tipenya tipe-tipe pemimpin yang haram dan tegar. Kalau ada pemberontakan langsung dicikat. Ini ya. Nah, begitu melihat apa namanya gejala-gejala yang demikian, langsung gubernur yang baru memberikan ancaman. Karena siapa yang mau membaiat Al-Husain, maka istri-istrinya akan menjadi janda dan anak-anaknya jadi yatim piatu. Gitu ya. Nah, dalam keadaan apa namanya utusannya Al-Husain sudah mengirim surat. Suratnya belum nyampe ke Al-Husain, sudah berubah kondisinya. Nah, itulah awal mula apa namanya fitnah yang dibacanya azani Allahu wa iyyakum. Kondisi-kondisi yang demikian yang dibacanya azani Allahu wa iyyakum. Ya, dengan melihat sejarah perlu untuk diketahui. Ya, dengan itu kita bisa memperhatikan dan membersihkan dan menghindarkan hati kita yang tadi berdina azani Allahu wa iyyakum dari kedengkian terhadap para sahabat ridwanullah idara alaihim ajma'in. Ini terkait dengan hadis-hadis yang menyebutkan kekurangan atau kejelekan sebagian para sahabat. Yang umumnya terdapat kedustaan di situ, ada punya sahih, maka mereka semua mendapatkan wudu. Ada pun ibadina azami Allah wa iyyakum. Kalau kita menjumpai ada di kalangan para sahabat yang jatuh dalam dosa, tidak lagi dalam posisi hadiah, betul-betul jatuh dalam dosa, tetap bagi kita yakin ibadina azami Allah wa iyyakum tidak diperbolehkan merendahkan mereka. Seperti kita jumpai, ya, kisahnya mistok, ya, kisahnya mistok ibadina azami Allah wa iyyakum radhiyallahu wa iyyakum radhiyallahu ta'ala an. Beliau ini termasuk para sahabat yang dikenai hukum ad rajam oleh Rasulullah SAW. Itu betul-betul jatuh dalam dosa, dosa zina. Kan gitu ya. Bagaimana jika kita melihat ada sebagian para sahabat yang jatuh dalam dosa? Ingat prinsipnya sebelumnya. Ya, adamu i'tiqad al-ismah lahu. Ya. Kita yakin kalau mereka bukan manusia yang maksum, manusia biasa mungkin terjatuh pada tindakan dosa. Nah, terus bagaimana dengan dosa yang muncul dari para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in? Maka ahli sunnah wal jamaah mereka meyakini imma dzunub fattaghin, mungkin itu adalah dosa yang sudah bertobat darinya. Seperti misbah ini, ya, dia sudah bertobat dari dosa zinanya sehingga dia rela apa namanya dirajam oleh Rasul dan sebagian para sahabatnya di luar Allah Ta'ala alaihim ajma'in sebagai tebusan dari perbuatan. Demikian pula kisah seorang pemuda di kalangan Ansar yang atau baku belatan dengan imra'ah mencium wanita. Ini kira ya? Dosa apa tadi? Hah? Atau bukan dosa? Ya Rasul, dosa ya? Asli dosa yang tadi bikin azami Allah wa iyyakum. Iya. Ternyata fasta bangin. Laki-laki tadi menceritakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian ditanya, apakah engkau sholat berjamaah bersama kami? Iya. Jaman kan? Iya. Terhapus. Dosanya isani bikin azami Allah wa iyyakum. Kemudian dia diminta untuk memperbanyak sholat sunnah. Nah, ini dosa yang sudah di, apa namanya, pelakunya sudah berobat darinya. Wa imma dzunbun maghfurun bisa diqati fadlihi, atau dosa yang melebur diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena banyaknya kebaikan dan keutamaan mereka para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Contohnya seperti kisah Hatib bin Abi Balta'. Hatib bin Abi Balta' yang membocorkan rahasia Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika hendak menggempur kota Makkah. Membocorkan rahasia Rasul, dosa yang dzina azami Allah wa iyyakum. Ya. Dan ketika dijumpai apa namanya Hatib bin Abi Balta'ah yang apa namanya menjadi pelaku, ya, bocornya rahasia tadi yang dzina azami Allah wa iyyakum, sahabat yang mulia Umar bin Ibnu Khattab radhiyallahu taala an langsung mengatakan, dakni abriku unu fahada munafik. Biarkan saya wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, biar tak penggal lehernya munafik satu ini. Dicegah oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa ma yudrika ya Ibn al-Khattab, la'ana allaha qadittala'a ala qulubi ahli badri. Ya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan tergesa-gesa wahai Ibn al-Khattab. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melihat hati-hatinya para peserta perang Badar. Saat itu hati bin Abi Balda'a termasuk peserta ahli Badar. Peserta perang Badar yang dimaksudkan Allah wa iyyakum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada semua peserta ahli Badar, "I'malu faqad ghafartu lakum." I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Beramallah ya, sesuai kehendak kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Dosanya yang kecil tadi itu terampuni hanya karena azan yang Allah wa iyyakum, dikarenakan keutamaan yang sedemikian besar yang mengalahkan dosa-dosa. Sehingga tidak ada celah bagi kita hanya karena azan yang Allah wa iyyakum untuk menjatuhkan para sahabat. Sekalipun yang muncul dari mereka adalah perbuatan dosa. Sehingga hanya karena azan yang Allah wa iyyakum, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi hati yang bersih dari segala bentuk kedengkian terhadap para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Karena itu termasuk ciri-ciri kesempurnaan iman seorang hamba dan termasuk ciri-ciri kemunafikan bughdul ansar, benci terhadap sahabat ansar. Jadi kalau ada benih-benih kedengkian, kebencian atau merendahkan sebagian para sahabat, ingat itu termasuk tanda kemunafikan. Sedini mungkin dan sesegera mungkin disani bedena azani Allah wa iyyakum, kita hilangkan benih-benih yang merusak tersebut dari hati kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun pembahasan problem berikutnya terkait dengan sholat di belakang para penguasa, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiik.